bertanda pertemuan tak diduga dan disengaja membuat diriku menulis semula. Rasa yang tidak bernama mengetuk hati memberi salam kasihnya. Haruskah diriku membenar semula? Lenyapkan semua kenangan yang tiada harga berguna. Inilah waktunya untuk dinotakan. Seringkali ku menolak terjatuh hati, menidakkan dusta, tak tergama aku. Kejamkah diriku mencipta peluang? Haruskah ku menjauh? Seringkali ku menelan terjatuh terjatuh.